bukan hubungan ini. Kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih, sampai kapan kau gantung cerita cintaku? Diamkan aku tanpa